Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pada kajian kemarin kita sedikit membahas tentang fikih-fikih Ramadan, dan yang terakhir kita ambil 3 syarat bagi yang diwajibkannya untuk menjalankan ibadah puasa. Yang pertama, indaman indakinam na'am muslim. Jadi selain muslim, tidak wajib bagi mereka untuk menjalankan ibadah puasa. Dalilnya, وَمَا مَنَعَهُمْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنْهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, indaman tulab i'dadi. Indaman indaka tulwad. Naam. Al-baligh. Seorang yang baligh, maka sudah wajib bagi dia untuk menjalankan ibadah puasa. Dan tentunya alamat bulugh bagi laki-laki dan perempuan ada 3 alamat atau ciri-ciri balighnya seseorang laki-laki maupun perempuan ada 3. Khurujul mani awil ihtilam, keluarnya mani atau mimpi basah. Kemudian itmam 15 sanah, genapnya 15 tahun. Kemudian imbat syaril anah, keluarnya bulu atau rambut al anah. Kemudian ditambah alamat yang keempat bagi perempuan, khuruju damil hayid, keluarnya darah haid. Ini alamat atau ciri-ciri balighnya seseorang. Bagi yang baligh, maka sudah wajib bagi mereka untuk menjalankan ibadah puasa. Kebalikannya, asabi, anak kecil, maka tidak diwajibkan bagi mereka puasa. Akan tetapi diperintahkan bagi para wali untuk melatih, untuk mendidik anaknya sejak dini. Dikiaskan oleh para ulama dari umur 7 tahun kiasan terhadap salat. Begitu pula para salafuna salih, mereka mendidik anaknya untuk menjalankan ibadah puasa sejak kecil. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Rubai' binti Al-Mu'awwid, Rubai' binti Al-Mu'awwid mengatakan, kunna nusawim sibyanana wahum sigar, kami melatih anak-anak kami berpuasa dan mereka umurnya masih kecil. Fa idza baka ahaduhum ja'alna lahu la'batan, kalau satu di antara mereka menangis, kami berikan mainan. Wa nadhhab bihim ila al-masjid, kita ajak mereka anak-anak kecil menuju ke dalam masjid. Hatta yakuna dzalika iftara, sampai datangnya waktu untuk berbuka. Ini menunjukkan bahwasanya pada zaman sahabat mereka mengajari baik ibu maupun bapak anak-anaknya yang kecil dilatih untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Begitu pula yang terdapat di dalam Sahih Bukhari bahwasanya anna Umar rufi'a ilaihi saqran fi nahari Ramadan, didatangkan kepada Umar ibn al-Khattab seorang yang mabuk, sakaran, teler, di bulan suci Ramadan. Fajalladahu Umar, kemudian Umar ibn al-Khattab mencambuk orang tersebut sambil mengatakan, tashrabul khamara wasibyanana siyam, engkau minum khamar, engkau meneguk arak, engkau sakaran, mabuk, dan anak-anak kecil kami berpuasa. menjelaskan bahwasanya pada zaman salaf anak-anak kecil diajarkan untuk menjalankan ibadah puasa. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, indaman tulab i'dadi atau nusyir. Yang ketiga apa ya ikhwah? Naam. Naam. Al-aqil. Naam, yang berakal. Al-aqil. Maka selain daripada orang yang berakal, tidak diwajibkan bagi mereka untuk berpuasa seperti al-majnun, orang yang gila. Dan sudah kita jelaskan pada hari naam atau kesempatan yang lalu tentang perkara orang yang idiot, atau yang disebut pada zaman sekarang dengan istilah medis Down syndrome. Down syndrome, keterbelakangan mental, atau idiot atau debil. Naam, para ulama telah membagi menjadi dua keadaan. Sampai di sini naam kita berhenti. Kemudian yang keempat, yaitu qadirun ala siyam. Syarat wajibnya orang berpuasa yang keempat adalah orang yang mampu. Qadir. Syarat yang keempat yaitu bagi orang yang mampu. Maka barang siapa yang tidak mampu di antara kaum muslimin, maka tidak wajib bagi mereka untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang disebut dengan istilah fuqaha dengan lafaz al-ajiz. Al-ajiz, orang yang lemah dan tidak mampu. Para ulama membagi al-ajiz ini menjadi dua keadaan. Jazakallahu khair. Al-ajiz ini terbagi menjadi dua keadaan. Yang pertama, ajzun mustamir la yurja zawalu. Kelemahan yang sifatnya terus menerus dan tidak bisa diharapkan kehilangan dari ketidakmampuan orang tersebut. Dia selalu lemah dan dia selalu tidak mampu untuk menjalankan ibadah puasa. Contohnya keadaan yang pertama ini seperti Asy-Syaikh Al-Kabir wal Mar'ah Al-Ajuzah. Kakek yang tua dan nenek yang renta. Kakek, nenek yang sudah tua umurnya. Mereka tidak mampu. Ataupun al-marid alladhi la yurja bur'uh. Atau orang yang memiliki penyakit yang amat sangat kronis yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Kakek, nenek, ataupun orang yang sakit dalam keadaan sakitnya ini parah. Dan tentunya para dokter atau medis nanti yang akan menghukumi bahwasanya kesembuhan ini persentasenya sedikit dan tidak diharapkan atas kesembuhannya. Maka yang pertama ini kata para ulama, yuftir wa yadfa' fidyah. Maka keadaan yang pertama ini boleh berbuka dan membayar fidyah. Karena kenapa? Tidak mampu untuk berpuasa. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Barang siapa yang merasa berat, tidak mampu, maka dia membayar fidyah kepada orang miskin. Satu hari satu fakir diberikan makanan kepada mereka. Sampai pada ayat di atas, Ibnu Abbas berkata, yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dan Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih, bahwasanya Ibnu Abbas menafsirkan ayat di atas, innama hiya li Syekh Al-Kabir wal Mar'a Al-Ajuzah alladhani lam yutiqa as-siyam wa yuftirani wa yut'imani an kulli yawmin miskina. Kata Ibnu Abbas, ayat di atas itu diturunkan kepada kakek dan nenek tua renta yang tidak mampu untuk berpuasa, maka diperbolehkan bagi mereka berbuka dan membayar fidyah dengan memberikan makanan pada setiap harinya seorang fakir miskin. Ini tafsirnya Ibnu Abbas. Begitu pula dengan sanad yang sahih, anna Anas ibn Malik lamma kabura at'ama an 30 miskina. Ketika Anas ibn Malik sudah berumur tua, berapa umurnya Anas ya ikhwani? Naam, berapa umurnya Anas ibn Malik? Mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma atil umrah, ya Allah panjangkan umurnya, wa akthir mala wa walada, dan banyakkan harta dan anaknya, wahsyurhu ma'a zumratil mu'minin, dan bangkitkan dia dengan kaum mukminin. Kata Anas bin Malik, umurku dipanjangkan, anakku diperbanyak. Dan Anas bin Malik sampai memiliki kebun yang panennya setiap tahun 2 kali. Orang-orang Ansar panennya sekali, Anas bin Malik panennya sampai 2 kali. Hartanya dibanyakkan. Dalam satu riwayat umurnya 103 dan dalam riwayat yang lain umurnya 106. Diperbanyak anaknya, kata Anas bin Malik, tinggal satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang aku tunggu, yaitu dikumpulkan bersama kaum mukminin. Dan Anas bin Malik lama kabura, ketika Anas bin Malik dalam keadaan tua renta, beliau tidak berpuasa selama 1 bulan 30 hari, dan beliau menggabungkan 30 orang dalam satu waktu, dan mereka menyantap makanan sampai kenyang. Ini Anas bin Malik membayar fidyah. Dan ini berjalan sampai 2 tahun berturut-turut. Anas bin Malik membayar fidyah karena kenapa? Tidak mampu untuk berpuasa. Ini keadaan yang pertama. Kemudian keadaan yang kedua, kata para ulama, ajzun 'arid, atau dengan istilah yang lain ajzun tari, kelemahan yang sifatnya sementara. Kelemahan yang sifatnya sementara, maksudnya di sini bisa hilang. Sehingga apabila kelemahan tersebut hilang, maka dia mampu untuk menjalankan ibadah puasa. Di saat dia lemah, di saat dia tidak mampu, boleh berbuka. Dan ketika kelemahan tersebut hilang, maka wajib bagi dia untuk mengganti pada hari-hari yang lain dan tidak membayar fidyah karena masih mampu. Yang disebut oleh para ulama dengan sebutan ajzun 'arid atau ajzun tariq, kelemahan yang sifatnya sementara dan akan hilang, seperti al-marid, orang yang sakit dan masih diharapkan kesembuhannya. Ketika dia sakit boleh untuk berbuka, dan ketika sembuh harus mengganti pada hari-hari yang lain dan tidak membayar fidyah. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka barang siapa yang sakit atau dalam keadaan musafir, maka diganti pada hari-hari yang lain selepas bulan Ramadan. Kemudian di sini ada sebuah pertanyaan, apakah semua penyakit bisa dimaafkan dan diperintahkan bagi mereka untuk boleh berbuka? Kata para ulama, wal maradu thalathatu aqsam, sakit atau penyakit itu terbagi menjadi 3 golongan atau 3 jenis atau 3 macam. Penyakit itu ada 3. Yang pertama, idza kana al maradu yasiran wa la yu'athir fi maradhihi idza sam, penyakit yang sifatnya ringan, dan kalau dia berpuasa tidak berpengaruh dengan penyakitnya. penyakit yang ringan, maradun yasir. Dan kalau dia berpuasa tidak berpengaruh di dalam penyakitnya dan dia mampu untuk berpuasa. Seperti contohnya sakit gigi yang ringan atau pusing ringan, flu, batuk, pilek ringan, demam ringan. Walaupun Imam Ahmad ibn Hanbal mengkategorikan puasa dalam riwayatnya beliau masuk ke dalam orang-orang yang diperbolehkan untuk berbuka. Maradun yasir, penyakit yang ringan sifatnya, seperti yang kita jelaskan di atas. Kata para ulama, maka ini wajib untuk berpuasa dan haram hukumnya untuk berbuka, karena dia mampu dan tidak berpengaruh. Kemudian yang kedua, idza kana al-maradhu yadhurruhu ma'a siyamih. Yang kedua, penyakit yang apabila dia berpuasa mendatangkan mudharat yang besar. Penyakit mendatangkan mudharat kalau dia berpuasa. Maka kata para ulama, wajib bagi orang ini untuk berbuka dan haram hukumnya untuk berpuasa. Karena kenapa? Akan mendatangkan mudharat. Dia penyakit berat, untuk berpuasa, dipaksa berpuasa, mendatangkan mudharat yang besar. Maka kata para ulama, wajib untuk berbuka dan haram untuk berpuasa. Dalilnya, wala tulku biaidikum ila at-tahlukah. Jangan campakkan diri-diri kalian kepada kebinasaan. Jangan lemparkan jiwa-jiwa kalian kepada kebinasaan. Dan begitu pula al-qa'idah al-muqarrara al-kulliyah, qa'idah fikhiyah yang ditetapkan di dalam agama Islam, yang mengatakan la dharara wa la dhirar, enggak boleh memudaratkan dan enggak boleh dimudaratkan. Begitu pula kaidah usul fiqh atau kaidah fiqhiyah yang lain mengatakan wadhararu yuzal, darar itu harus dihilangkan, kemudaratan harus dihilangkan, Islam rahmah. Maka keadaan yang kedua ini wajib bagi dia untuk berbuka dan tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Ini mendapatkan uzur dan diganti pada hari yang lain ketika penyakitnya sudah sembuh. Kemudian yang ketiga, yasyukku alaihi wa la yadhurru, memberatkan bagi dia tapi tidak mendatangkan madharat. Memberatkan bagi dia tapi tidak mendatangkan madharat. Kalau dia berpuasa bisa-bisa saja tidak mendatangkan madharat, walaupun dia merasa berat, sedikit berat. Ini keadaannya lebih ringan daripada yang kedua. Kata para ulama, al-awla lahul fitr, lebih baik bagi dia untuk berbuka. Karena seorang muslim tidak boleh menyiksa dirinya sendiri. Seorang muslim tidak diperbolehkan untuk menyiksa dirinya sendiri. Dan hadis Nabi SAW di dalam riwayat Muslim, inna allaha yuhib an yu'ta rukhasah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala cinta apabila seorang hamba mengambil keringanannya. Ini keringanan, silahkan diambil. Jangan menyiksa diri. Ini tiga penyakit yang naham disebutkan oleh para ulama. Dua saja yang diperbolehkan untuk berbuka, dan yang satu diwajibkan tetap untuk menjalankan ibadah puasa. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, syarat bagi yang wajib untuk berpuasa, an yakuna muqima, an yakuna muqima, harus dalam keadaan muqim, tinggal di tempatnya, tinggal di daerahnya, tinggal di wilayahnya. maka kebalikan daripada muqim yaitu musafir. Maka musafir diperbolehkan untuk berbuka. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Maka barang siapa yang dalam keadaan sakit atau musafir, silahkan berbuka dan diganti pada hari-hari yang lain. Maka syarat yang kelima yang diwajibkan bagi mereka untuk berpuasa yaitu muqim. Maka musafir tidak wajib. Para ulama hafizakumullah membagi musafir dilihat daripada berbuka naam dan berpuasanya menjadi tiga bagian. Musafir itu terbagi menjadi tiga keadaan, dan ini penting ya ikhwani, ini penting terlebih lagi terkadang dekat-dekat hari raya Idul Fitr, banyak kaum muslimin yang menjalankan perjalanan jauh safar. Maka bagaimana hukum atas mereka? Para ulama membagi musafir ini menjadi tiga bagian. Yang pertama, idza hasala fi safarihi masyaqqatan syadidah, apabila di dalam safarnya dia mendapati kesulitan yang berat. Kalau dia berpuasa akan mendatangkan mudharat. Yang pertama, safarnya berat, safarnya sulit. Kalau berpuasa mendatangkan mudharat. Ini kata para ulama wajib bagi dia untuk berbuka dan haram untuk berpuasa. Ini keadaan yang pertama. Musafir dalam keadaan berat safarnya. Musafir dalam keadaan sulit apabila berpuasa mendatangkan mudharat, wajib bagi dia untuk berbuka. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu warḍa. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عام الفتح إلى مكة في شهر رمضان وهو صائم. نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم keluar pada tahun penaklukan kota Makkah. Keluar dari Madinah berjalan menuju ke kota Makkah pada tahun penaklukan kota Makkah di bulan Ramadhan, dan beliau bersama seluruh para sahabat dalam keadaan berpuasa. Keluar dari kota Madinah dalam keadaan musafir. Falamma wasala wa balagha ila qura'il ghamim. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat sampai satu daerah yang bernama Qura'il Ghamim. Satu daerah yang bernama Qura Al-Ghamim, da'a biqadahin minal ma'. Ketika sampai di tempat tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta untuk didatangkan satu kantong air. Ketika sampai di tempat Qura Al-Ghamim, diberikan kepada beliau satu kantong air. Farafa'ahu hatta yandura ilaihin nas. Sengaja diangkat tangan beliau alaihi salatu wassalam agar para sahabat semuanya melihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kudwa, suri tauladan, diikuti petunjuknya, dijalani. Diangkat kantong air tersebut, thumma syariba, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam minum di hadapan para sahabat. Melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam minum, mayoritas para sahabat pun mereka berbuka di bulan suci Ramadhan dalam keadaan musafir. Mereka berbuka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disampaikan kepada beliau, ternyata ada segelintir di antara kaum muslimin, mereka ada yang masih berpuasa. Segelintir di antara kaum muslimin masih terus menjalankan ibadah puasa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ulaikal usah, ulaikal usah, Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Dihukumi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada keadaan tersebut yang tidak berbuka bermaksiat. Dan sudah menjadi ijma'ul ulama, kesepakatan para ulama, bahwasanya suatu amalan tidak akan disebut sebagai maksiat melainkan amalan tersebut berada di atas sebuah dosa. La takunul ma'siyatu illa ala dzam bi ijma'il ulama. La takunul ma'siyatu illa ala dzam bi ijma'il ulama. Tidak disebut maksiat melainkan perkara tersebut di atas perbuatan dosa. Ijma' ulama. Dikategorikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang bermaksiat. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bagi mereka untuk berbuka. Karena kenapa? Safar yang berat. Safar yang sulit. Kalau berpuasa mendatangkan mudarat. Kemudian keadaan yang kedua, an yashukka fi safarihi wa la yadhurru. Safarnya ini berat, kalau dia berpuasa tidak mendatangkan mudarat. Keadaannya di bawah keadaan yang pertama. Safarnya ini berat tapi tidak begitu. Dengannya kalau dia berpuasa tidak mendatangkan mudarat. Kalau yang pertama berat dan mendatangkan mudarat. Kalau yang ini tidak begitu berat, kalau berpuasa tidak mendatangkan mudarat. Tapi dia tetap merasakan sebuah kesulitan, sedikit kesulitan dengan berpuasa. Maka kata para ulama, keadaan yang seperti ini lebih baik bagi dia untuk berbuka. Lebih baik bagi dia ini untuk berbuka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan jauh, ada di antara salah satu sahabat kemudian pingsan. Puasa dalam keadaan safar, kemudian pingsan. Agak sedikit berat puasanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minal bir as-siyamu fis safar." Laisa minal bir as-siyamu fi safar, bukan kebaikan orang yang berpuasa dalam keadaan musafir. Laisa minal bir as-siyamu fi safar, rawahu Muslim. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, safarnya ini enggak ada sama sekali kesulitan. Safarnya enggak ada perkara yang memberatkan dia. Kalaupun berpuasa tidak mendatangkan mudarat. Dan ini keadaan musafirin yang ada pada zaman sekarang secara mayoritas. Kami tidak mengatakan semua, tapi mayoritas safar pada zaman sekarang masuk pada poin yang ketiga. Naik mobil AC, masya Allah, dan bukan seorang supir. Terkadang tidur, bangun sudah sampai di tempat tujuan. Atau naik pesawat, satu jam setengah sampai. Tidak capek, safarnya ringan, gak berat. Atau naik bis, travel, AC dingin, gak panas, safarnya ringan. Ini sekali lagi mayoritas kebanyakan safar yang ada pada zaman sekarang masuk pada kategori poin yang ketiga. Ini boleh berbuka, boleh berpuasa. Para ulama mereka berbeda pendapat mana yang lebih afdal. Keluar dari ma'had naik travel atau kereta api atau naik pesawat. Di hadapan antum ada suatu permasalahan, mana yang lebih afdal bagi kita, berbuka atau berpuasa? Boleh, tapi mana yang lebih afdal? Mana yang harus kita cari? Mana yang lebih mulia dan mana yang lebih utama? Para ulama berbeda pendapat menjadi empat mazhab. Para ulama berbeda pendapat menjadi empat mazhab. Mazhab yang pertama, al-fitru afdal. Keadaan yang seperti ini, safarnya dalam keadaan enak, nyaman, maka berbuka itu lebih baik bagi dia. Berbuka lebih baik bagi dia. Dalil dari mazhab ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Hamzah ibn Amr al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Hamzah ibn Amr al-Aslami berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni ajidu quwwatan 'ala siyami fi safar. Wahai Rasulullah, aku ini punya kekuatan kalau menjalankan puasa dan aku dalam keadaan musafir. Aku punya kekuatan, bisa, enggak berat bagi aku. Aku punya energi dan kekuatan. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama hiya rukhsatun min Allah. Berbuka ini merupakan keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Faman akhadha biha fahasan. Maka barang siapa yang mengambil keringanan tersebut, fahasan, maka ini baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk, ini yang lebih baik untuk kalian apa? Berbuka. Ini mazhab yang pertama dan ini merupakan mazhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Kemudian temannya Ishaq ibn Rahawai. Dan ini merupakan mazhabnya Imam Tabi'in Sa'id ibn Musayyib. Dan ini pula merupakan pendapatnya Al-Auza'i dan Imam Syafi'i Amir ibn Syarahil. Mereka berpendapat bahwasanya al-iftaru afdal. Berbuka itu lebih baik. Imam Ahmad, kemudian Sa'id ibn Musayyib, Ishaq ibn Rahawai, kemudian Al-Auza'i dan Asy'abi Amir ibn Syarahil rahimahumullah. Kemudian yang kedua, bahwasanya al-iftar atau al-shaumu afdal. Kemudian yang kedua kebalikan daripada yang pertama, berpuasa ini lebih baik. Barang siapa yang musafir dalam keadaan safarnya ringan, enak, lebih baik bagi dia untuk berpuasa. Kata para ulama, ibra'an lidzimmah, supaya kita lepas dari tanggungan. Keluar dari bulan suci Ramadan, gak ada hutang. Begitu pula kalau kita berpuasa bersama kaum muslimin di bulan Ramadan, ashal, lebih mudah. Tapi kalau sudah keluar dari bulan Ramadan, terkadang umat manusia ada pekerjaan, datang syaitan mengganggu, menjadi malas untuk mengqadha, maka lebih baik kalau safarnya nyaman, lanjutkan puasanya. Ibra'an lidzimmah, melepas dari tanggungan kita. Dan pendapat ini diambil dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Darda. Kata Abu Darda, kunna kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi safarin fi syahri Ramadan fi harrin syadid. Kata Abu Darda, kita pernah melakukan safar bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam di bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa. Dan pada saat itu terik matahari betul-betul menyengat. Terik matahari betul-betul panas pada hari tersebut. Hatta inna ahadana yada yadahu ala rasihi. Sampai-sampai banyak di antara kita para sahabat meletakkan tangannya di atas kepala untuk menghindari teriknya matahari. Fama minna sa'imun illa Rasulullah wa Abdullah ibn Rawaha. Tidak ada di antara kita yang berpuasa melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah ibn Rawaha. Hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk berpuasa lebih baik dan beliau berpuasa pada saat itu. Dan ini merupakan mazhabnya yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dan dinisbatkan kepada jumhurul ulama. Dinisbatkan oleh Ibnu Hajar kepada jumhurul ulama. Kemudian pendapat yang ketiga, aisyarahuma, mana yang lebih mudah, silahkan. Mana yang lebih mudah, dan ini merupakan mazhabnya Ibn al-Munzir yang diambil dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, yuridullahu bikumul yusr. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kepada kalian keringanan atau yang lebih mudah, maka ambil yang lebih mudah. Kemudian pendapat yang terakhir, dan ini merupakan pendapat yang rajih, at-takhyiru mutlaqan, boleh untuk dipilih, silahkan. Yang mau berpuasa monggo, yang mau berbuka monggo. Ketika pas safarnya dalam keadaan enak. Dan ini merupakan mazhabnya Qatada ibnu Di'amah As-Sadusi, Abu Al-Khattab Al-Basri, dari kalangan para tabi'in mazhabnya Qatada. Dan ini dirajihkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Yang rajih bagi kita diperbolehkan untuk memilih, kenapa? Jam'an bainal adillah, untuk menggabung di seluruh dalil yang mengatakan afdalnya berbuka dan yang mengatakan afdalnya berpuasa. Maka kenapa? Ambil mana yang kalian inginkan, diperbolehkan untuk memilih. Bisa berbuka, naam, kemudian bisa berpuasa. Kemudian pembahasan yang terakhir, bagi yang berbuka, sejak kapan kita diperbolehkan untuk menyantap makanan? Bagi para musafir, para ulama berbeda menjadi dua pendapat. Yang pertama, pendapatnya Al-Hasan Al-Basri, bahwasanya kita diperbolehkan untuk menyantap makanan di dalam rumah dengan satu syarat, kalau dia sudah siap-siap menjalankan safar, tasnya sudah disiapkan, sudah dipakai pakaian, sudah keluar dari rumahnya, maka dia boleh menyantap. Diambil dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, bahwasanya Muhammad ibn Ka'ab mendatangi Anas ibn Malik yang dalam keadaan ingin melakukan perjalanan jauh. Kata Muhammad ibn Ka'ab, aku mendapati Anas ibn Malik sudah menyiapkan untanya, dipakai pakaiannya. Fada'a bi ta'amin fa'akalah. Anas ibn Malik meminta makanan, kemudian beliau santap makanan tersebut di rumahnya dalam keadaan puasa di bulan Ramadan. Kemudian aku bertanya kepada Anas, ya Aba Hamzah, as-sunnah, wahai Abu Hamzah, apakah ini merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Anas ibn Malik, na'am, sunnatun thumma rakiba. Ya, ini merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menaiki untanya. Akan tetapi ini merupakan hadithun da'if, dan dida'ifkan oleh Ibnu Abi Hatim di dalam kitabnya Al-Ilal. Sehingga pendapat yang kedua merupakan pendapat yang rajih, bahwasanya seorang musafir tidak diperkenankan untuk berbuka dalam keadaan safar sampai dia betul-betul keluar dari rumahnya, meninggalkan rumah-rumah yang ada di dalam kampung tersebut sampai pindah kepada kampung yang lain. Dan ini merupakan pendapatnya jumhurul ulama dari madzahibul arba, pendapatnya Asy-Syafi'iyah wal Malikiyah wal Hanabilah, dan ini adalah pendapat yang rajih. Seseorang ketika ingin berbuka dalam keadaan musafir tidak diperbolehkan untuk menyantap makanan sampai dia betul-betul keluar dari rumahnya. Oleh sebab itu, apabila antum berniat di malam hari ingin melaksanakan safar pada jam 9 pagi atau jam 10 atau sebelum zuhur, maka antum dan keluarga atau anak-anak yang hendak menjalankan safar harus sahur. Yang ketinggalan sahur, datang waktu fajar, menahan dari makanan dan minuman, tetap harus berpuasa sampai dia betul-betul keluar dari rumahnya. Karena kenapa? Belum dikatakan sebagai seorang musafir. Begitu pula tentang perkara qasar. Seorang musafir tidak diperbolehkan untuk mengqasar sampai dia betul-betul keluar dari kampungnya. Begitu juga mengenai perkara na'am puasa. Kemudian yang terakhir, yang keenam, al-khulu minal mani'. Na'am, terbebasnya dari sebuah halangan. Yang dimaksud halangan di sini secara ringkas, al-ha'id wan nufasa wal hamil wal murdha', wanita yang haid, wanita yang nifas, kemudian wanita yang hamil dan menyusui. Hamil dan menyusui, mereka diperintahkan dan diperbolehkan untuk berbuka dan harus mengqadha pada hari-hari yang lain, dan tidak diperkenankan bagi mereka membayar fidyah atas mazhab yang benar. Karena kenapa? Seorang wanita yang menyusui dan seorang wanita yang dalam keadaan hamil mampu untuk menjalankan ibadah puasa di hari-hari yang lain, maka tidak diperbolehkan untuk membayar fidyah. Yang membayar fidyah itu bagi orang-orang yang tidak mampu. Yang masih mampu, maka wajib untuk mengqadha. Boleh tahun depan atau dua tahun lagi. Karena kenapa? Masih mampu. Dan ini merupakan mazhabnya jumhurul ulama dari kalangan mazahibul arba. Dan ini merupakan tarjihnya Syekh bin Baz, kemudian Syekh Ibn Uthaymin, dan Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i di dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih. Bahwasanya wanita yang hamil, wanita yang menyusui ketika takut pada jiwanya, takut kepada janinnya kalau berpuasa, maka bagi mereka boleh berbuka dan harus mengqadha pada hari-hari yang lain. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ila huna walhamdulillah.